Pekanbaru ya. Hah? Ibu nah, antum, iya, yang noleh-noleh itu. Mana tuh? Mana? Batam, iya. Nah, Batam. Apalagi dampak negatif dari debat? Nah, debat itu akan membatalkan amalan. Barakallahu fikum. Satu lagi, dari Banyuwangi kita ke Batam, dari Batam kita ke Medan. Mana anak Medan ini? Angkat tangan. Mana anak Medan ya? Nah, lagi musim durian ya. Apalagi dampak negatif dari jidal? Apa? Nah, dia akan tenggelam dalam kesesatan. Kalau dia tidak tenggelam, masih bisa berenang begitu, apa yang akan terjadi pada dia? Nah, yaitu terjadi iltibas ya, kesamaran tercampurnya antara al-haq dan batin. Barakallah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Al-Firyabi qala haddatsana Muhammad ibnu Daud Al-Firyabi qala haddatsana Muhammad ibnu Isa qala haddatsana Makhlad an Hisham yakni Ibn Hassan qala ja'a rajulun ilal Hasani faqala ya Aba Sa'id ta'ala hatta ukhasimaka fid-din. Kata Hisham Ibn Hassan, ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Orang itu berkata, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyah beliau, kunyahnya Al-Hasan Al-Basri. Ayo ke sini, aku akan mendebatmu dalam urusan agama. Nah, barakallahu fik. Faqala Al-Hasan. Antum lihat jawaban Al-Hasan ini jawaban yang sangat tajam ya. Barakallahu fikum. Membuat dia tidak berkutik. Kata Al-Hasan, amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinaka faltamisku. Ya. Nah, jawaban yang cerdas dan pedas. Kata Al-Hasan Al-Basri, adapun saya ini sudah ngerti agama saya. Saya punya basirah, saya punya ilmu, sudah paham jelas agama ini, ya. Enggak usah didebat-debatin lah. Bagi saya agama ini jelas. Kalau ente, kalau kamu ya, agamamu masih kamu sesatkan, ya sudah cari sendiri, enggak usah ngajak orang sesat bareng-bareng ya. Nah, kalau saya sudah yakin, sudah tahu agama saya jelas. Kalau ente sesat, ya sudah sesat sendiri agamamu ya. Cari sendiri agamamu yang tersesat itu. Nah, jangan ngajak orang. Nah, barakallah. Itu jawaban yang cerdas dan pedas. Nah, barakallah. Tayyib. Memang orang-orang yang barakallahu fikum punya pemikiran yang menyimpang perlu dikasih jawaban seperti itu. Kalau kita jawabannya basa-basi ya, barakallahu fikum, masih enggak enak sana enggak enak sini, barakallahu fikum, maka mereka akan terus mengejar kita. Barakallahu fikum. Nah, sehingga perlu ditegasi seperti itu. Kalau saya udah yakin agama ini, Kalau ente masih sesat dalam agama, sana cari sendiri agamamu. Nah, barakallahu. Itu jawaban yang sangat cerdas dan pedas, barakallahu fikum. Tayyib azal ini, barakallahu fikum, fihi maqal min jiha Hisham ibn Hassan an Anil Hasan fiha maqal. Riwayat Hisham ibn Hassan dari Al Hasan Al Basri fiha maqal. Ada perbincangan di kalangan para ulama tentang barakallahu fikum tayyib keabsahannya. Walakinnahu tubi', tetapi riwayat Hisham di sini dikuatkan. Taba'ahu Hausyab ibnu Muslim At-Taqafi. Taba'ahu Hausyab ibnu Muslim At-Taqafi. Ayat kama indal Al-Lalikai, kama inda Al-Lalikai fi'tiqadi ahli sunnah. Nah, penguatnya tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam ya kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah jilid 1 halaman 215 barakallahu. Nah. Tayyib. Walakin fihi Muhammad ibnu Asim Al-Qurashi. Muhammad ibnu Asim Al-Qurashi. Riwayat Hausyab ibnu Muslim tadi. Naam, di dalam sanadnya ada Muhammad ibnu Asim Al-Qurashi barakallahu fikum. Tayyib majhul. Dia rawi yang majhul. Naam. Sehingga pada dua sanad ada kelemahan tapi lin ya, dhaifun yasir, ketemu dengan dhaif yasir maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, riwayat Al-Firyabi ada riwayatnya Hisham dari Al-Hasan fihi maqal, anggap lemah barakallahu fikum. Kemudian Mutaba'ah Hausyab ibnu Muslim At-Taqafi inda Al-Lalikai juga lemah. Ada Muhammad ibnu Asim Al-Qurashi majhul, tapi sama-sama yasir maka bisa dikatrol naik menjadi hasan di ghairi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari azhar ini barakallahu fikum, na'am, anna ahl ahwa barakallahu fikum yas'a ayu khasima kibar ahli ilm yashtahira bih an ahli ahwa yas'a ayu khasima kibar ahli ilm yashtahira bihi, bahwasanya ahli ahwa itu akan berupaya menantang debat, ya, barakallahu fikum kibar, atau barakallahu fikum ahli ilm yang terkenal atau masyhur di kalangan kaum muslimin. Tujuannya apa? Kemasyhuran. Ya, antum lihat saja. Dari asar-asar itu kemarin kan yang ditantang debat adalah tokoh-tokoh ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Yang mereka inginkan barakallahu fikum di situ adalah banyak hal, ya. Di antaranya barakallahu fikum untuk kemasyhuran. Nah, barakallahu fikum. Selain barakallahu fikum untuk mematahkan argumen dari barakallahu fikum ahlil haq. Nah, tapi barakallahu fikum kita melihat sikap yang sangat bijaksana dari salafus saleh dengan keilmuan mereka yang begitu luas dan dalam Barakallahu fikum. Mereka bisa saja meladeni orang-orang yang menyimpang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kita melihat bagaimana sikap mereka yang lebih memilih untuk berpaling. Karena memang barakallahu fikum lebih banyak mafsadah daripada maslahah. Nah, lebih sering ucapan-ucapan salaf yang kita dengarkan barakallahu fikum adalah ucapan yang tegas dan lugas. Ya. Barakallahu fikum untuk selain barakallahu fikum membuat orang-orang yang menyimpang tadi sadar dan juga akan membuat mereka barakallahu fikum tayyib ya hilang harapan. Nah, kalau sudah dijawab seperti Al-Hasan tadi kan ngomong apa dia? Iya. Nah, paling enggak dia mikir. Iya. Iya, saya ini sesat ya. Nah, sampai sekarang saya enggak tahu mana yang benar. Mikir kan dia? Nah, barakallahu fikum tayyib. Siapa tahu dapat hidayah. Allah musta'an wa alaihi tibar. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Muhammad ibnu Al-Mustanna qala haddatsana Hammad ibnu Mas'ada قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت berkata Imran ibn al-Qasir barakallahu fikum. Naam, ini lakab ya, Al-Qasir, pendek. Tapi saya tidak tahu kenapa dia dikasih lakab Al-Qasir. Belum tentu karena tubuhnya pendek ya. Karena lakab itu harus dilihat barakallahu fikum secara historinya dari kutub tarikh. Karena ada beberapa lakop yang di luar dugaan kita. Seperti ada rawi yang dijuluki dengan Al-Faqir. Bukan karena dia miskin. Tapi, kenapa? Hah? Barakallahu fikum, karena dia sakit tengkuknya. Nah. Ada juga Al-Hadza. Bukan karena dia tukang sepatu atau tukang sol. Tapi karena dia berteman dengan tukang sepatu, maka dia lebih dikenal dengan Al-Hadza barakallahu fikum. Nah, sehingga untuk lakab barakallahu fikum itu harus dibaca kembali dari kutubu tarikh atau ada kitab khusus yang bahas tentang Al-Qab, ya, lakob-lakob para ruwat, kenapa dia dikasih lakob seperti itu? Sehingga saya Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Dari itu juga kita bisa mengambil faedah, barakallahu fikum, yaitu jawaz al-alqab li-ta'rif. Nah, bolehnya menggunakan lakob-lakob untuk mengenalkan seorang rawi. Nah, barakallahu fikum. Untuk membedakan antara dia dengan yang lainnya. Di sini barakallahu fikum Imran Al-Qasir mengatakan hati-hati kalian dari perseteruan dan perdebatan. Hati-hati kalian dari orang yang selalu mengatakan atau mereka selalu mengatakan menurut pandangan saya, menurut ya pemikiran saya, menurut saya, menurut saya, dan menurut saya. Nah, orang yang selalu mengedepankan ro'yunya, ya akal pendapat dia pribadi, barakallahu fikum. Nah, agar ini isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Akhrajahu Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra. Akhrajahu Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra. Nomor 616. Faedah yang bisa kita ambil dari asar ini, barakallahu fikum, adalah al-hadar minal munaza' wal khusumah. Di dalamnya ada peringatan dari perseteruan dan perdebatan, barakallahu fikum. Nah, ya, tinggalkan. Jangan jadi orang yang suka ribut-ribut, barakallahu fikum. Baik. Kalau bisa mengalah, lebih baik mengalah. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, adalah taqdimur ra'yi al-mujarrad fid din minal amril madmum. Lebih mengedepankan pendapat semata dalam permasalahan agama, termasuk perkara yang tercela, barakallahu fikum. Nah, baik. Seperti ini biasa dilakukan memang oleh barakallahu fikum ahli ahwa wa ahli bidah, barakallahu fikum ahli kalam. Nah, ketika dia berbicara, barakallahu fikum, dia akan mengatakan ra'aitu wa ra'aitu. Nah, menurut pandangan saya, menurut hemat saya, menurut logika saya, menurut akal sehat saya. Na'am, barakallahu fikum. Dan dia mengesampingkan, barakallahu fikum, nas-nas wahyu. Nah, itu alamat binasa, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana fil Riyabi qala haddatsana Abdul Khattab Ziyad ibn Yahya qala haddatsana Sa'id ibn Amir qala haddatsana Sallam ibn Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li ayyuba astikhtiyani ya Aba Bakrin. Berkata Sallam ibn Abi Muti' bahwasanya ada seorang dari kalangan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu, bertanya kepada Ayyub astikhtiyani seraya berkata, wahai Abu Bakar, itu kunyahnya beliau, Ayyub Asikhtiyani, Abu Bakar, as'aluka an kalimatin, aku akan bertanya kepada anda tentang satu kalimat saja. Nah, gak banyak-banyak, satu saja. Barakallahu fikum. Fawalla Ayyub, maka Ayyub Asikhtiyani berpaling tidak menggubris dan meladeni orang tadi. Walaupun dia telah membuka mukaddimah yang cukup baik, ya, seolah-olah dia menginginkan ini perbincangan yang singkat satu saja. Itu pancingan itu. Ya, barakallahu fiik. Nah, Anda jangan tertipu. Wah, cuma satu nggak apa-apalah. Ya, paling nggak sampai 5 menit jawab selesai. Tapi ayo kasih Diani, barakallahu fiikum, tidak berpikir seperti itu. Karena beliau lebih cerdas. Ya, lebih akil daripada ahli ahwa tadi. Nah, beliau tahu kalau yang namanya debat itu tidak akan singkat. Iya, barakallahu fiikum. Nah, debat itu ya kalau tidak ada yang misah sampai subuh seharian bisa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi jangan tertipu dengan barakallahu fikum kalimat-kalimat ya singkat atau barakallahu fikum sebentar. Nah, itu tidak akan sebentar. Wa ja'ala yushiru bi isba'ihi. Boleh isba', boleh isbi', boleh usbu', boleh asbi', terserah lah. Itu ada 9 bacaan untuk kalimat isba'in. Nah, bebas. Ya. Bisa terlihat dalam Syarah Jurumiyah Syekhul Utsaimin, kemudian juga Aqidah Al-Wasithiyah. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Boleh usbu, usbi, usba, boleh isbi, isba, asbu, isba, asbi, isbu. Nah, 9 bacaan. Jadi enak ya. Nah, barakallahu fikum. Orang tersebut memberikan isyarah dengan salah satu jarinya. Nah, barakallahu fikum. Satu kalimat saja. Ya. Satu kalimat. Ayo, satu kalimat. Enggak panjang-panjang kita diskusi. Satu saja. Saya pengen tanya sama kamu. Nah. Wa ja'ala yushiru bi isbi'ihi wa la nisfa kalimatin wa la nisfi kalimatin wa la nisfi kalimatin. Maka ayyuh asyikhtiyani mengisyaratkan dengan jarinya, ya, jangankan satu kalimat, setengah kalimat saja enggak saya kasih kamu. Ya, walaupun setengah kalimat enggak saya kasih waktu untuk kamu. Nah, tegas kan? Kita lihat riwayat-riwayat salaf dalam menyikapi barakallahu fikum ahli ahwa, ahli bidah. Naam, jadi enggak basa-basi kayak orang zaman sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jangan ya, akhi, jangan. Enggak. Tapi langsung. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kasih sikap. Walaupun setengah kalimat. Tak sudi aku meladenimu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari atar ini, barakallahu fikum, selain faedah-faedah sebelumnya, yaitu bahwasanya salaf tidak akan meladeni perdebatan-perdebatan yang barakallahu fikum tidak bermaslahah, yaitu annal isyara qad takunu ablagh minal kalam. Nah, bahwasanya isyarah itu terkadang barakallahu fikum lebih mengena daripada ucapan. Nah, ya. Jadi. Dan itu tergantung orangnya memang. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang memang dia itu enggak mempan kalau diomongin. Nah, ya. Baik. Misal contoh anak-anak saja. Ya, barakallahu. Usil, naam, bermain yang berbahaya, atau bilang, "Eh, jangan main di situ, bahaya." Malah ketawa-ketawa mereka, enggak digubris ucapanan itu. "Jangan main di situ, berbahaya." Nah, enggak digubris. Iya. Barakallahu fikum. Giliran tuh. Langsung kabur semua. Iya enggak? Terkadang isyarat itu lebih mengena daripada ucapan. Atau cuma nantum liatin saja. Iya. Liatin saja dia langsung. Waduh. Iya. Jadi apa? Berhenti. Nah, barakallahu. Baik. Itu termasuk uslub, ya, barakallahu fikum, yang juga digunakan oleh salafuna saleh barakallahu fikum. Nah, bahwasanya isyarat itu terkadang lebih mengena daripada ucapan barakallahu fikum. Nah, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Al-Firyabi qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana Sa'id ibnu Amir qala sami'tu jaddi Asma ibna Kharijah yuhaddits. Asma ini adalah nama musytarakah, ya, bisa dipakai untuk laki-laki dan juga wanita, ya. Nah, barakallahu itu dikenal dengan nama musytarakah, nama barakallahu fikum tayyib, yang tidak menunjukkan satu gender tertentu atau khususan. Nah, tapi dia nama bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ayo. Qala dakhala rajulani ala Muhammad ibni Sirin min ahli al-ahwa. Sekarang giliran Muhammad bin Sirin, ya. Kalau tadi Ayub As-Sikhtiani, antum lihat bagaimana sikapnya beliau. Sebelumnya lagi Al-Hasan Al-Basri juga didatangi, antum lihat bagaimana sikapnya beliau. Sekarang kita lihat Muhammad bin Sirin. Didatangi juga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau beliau ini dua orang yang datang malah, enggak satu. Nah. Faqala, dan dua-duanya berkata, "Ya Abu Bakrin, nuhadditsuka bihaditsin." Pinter dia. Bukanya dengan hadis. "Wahai Abu Bakar, biarkan kami menyampaikan sebuah hadis kepada Anda." Qala, "La." Sama jawabannya, tegas. Muhammad bin Sirin mengatakan, "La." Qala, "Fa naqra 'alaika ayatan min kitabillah." Keduanya bilang, menjawab kembali, "Ya sudah, kalau begitu kami akan membacakan kepada engkau satu ayat dari kitabullah." Qala, "La." Muhammad bin Sirin juga mengatakan tidak. Ya, tidak ada tawar menawar. Sekali tidak, tetap tidak. Nah, harga mati. Barakallahu fikum. "La taqumanna anni au aqumanna." Nah, tegas ya. Kata Muhammad bin Sirin, kalian yang minggat atau aku yang kabur. Tinggal pilih. Ya. Kalian yang berdiri, bangkit, pergi dari sini, atau aku yang pergi. Tinggal pilih. Nah, barakallahu fikum. Baik, juga sama sikap yang tegas, barakallahu fikum. Tapi kenapa? Kan ayat. Cuman bacain ayat saja kok. Iya. Satu huruf kan 10 kali lipat. Nah, barakallahu fikum. Kalau ayat banyak hurufnya, apalagi mendengarkan kalamullah, la'allakum turhamun, ya. Kenapa enggak mau? Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, sebagian mereka mengatakan, "Karena saya khawatir satu ayat yang dia bacakan, kemudian dia sampaikan syubhat di situ. Ya, barakallahu fikum. Bukan karena enggak mau dengar ayatnya, tapi apa? Ayatnya itu dijadikan alat bagi mereka untuk memberikan racun dalam pikiran. Nah, ya. Jadi yang masalah itu bukan ayatnya, tapi apa? Pikiran mereka. Nah, barakallahu fikum. Itu yang ingin beliau cegah, barakallahu fikum. Sekali lagi, barakallahu fikum, salafun saleh menunjukkan sikap yang tegas, tidak basa-basi. Nah, atau dalam istilah syar'i namanya mudahana. Ya, barakallahu fikum. Mudahana. Mudahana itu basa-basi tapi mengorbankan prinsip. Allah musta'an wa alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Nakafiyah al-qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizhakumullah.